بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب آداب السير والنزول والمبيت. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال رحمه الله تعالى: الدلجة السير في الليل. وأيضا يقال أن الدلجة هي السير آخر الليل. والسير آخر الليل أنشط للدواب، لأن ذلك الوقت يكون مريحا لها ويكون أنشط لها. وفي الحديث أن الأرض تطوى بالليل، في الحديث أن الأرض تطوى بالليل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسافر، وفيه فضل السير في هذا الوقت. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما أن السير في أسفار الدنيا بالأبدان والرواحل مفضلا في هذا الوقت، فإن السير إلى الله عز وجل بالقلوب والطاعة أيضا له شأنه في هذا الوقت، وقت النزول الإلهي كما في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فهذا وقت شريف فاضل للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga beliau dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab yang terakhir kita bahas, yaitu bab tentang adab-adab dalam bersafar dan juga tatkala menempati suatu tempat tatkala sedang bersafar. Kita sampai pada hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Alaikum biddulja' fa innal arda tutwa bil lail." Hendaknya kalian bersafar tatkala di waktu duljah. Ya, waktu duljah nanti akan dijelaskan maknanya, ya. Karena bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ad-duljah, ya, tadi Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya kalian bersafar di waktu ad-duljah, berjalan di waktu duljah. Ad-duljah yaitu as-sair fil lail, yaitu perjalanan di malam hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwasanya di antara makna duljah yaitu as-sair fi akhiril lail, yaitu perjalanan di akhir penghujung malam. Ya, karena perjalanan di penghujung malam lebih semangat bagi hewan yang ditunggangi. Jadi hewan yang ditunggangi lebih merasa semangat untuk berjalan di penghujung malam, karena pada waktu tersebut mudah bagi dia untuk berjalan, ya. Kemudian dia lebih semangat tatkala berjalan mengangkut tunggangannya, mengangkut apa yang dia pikul, ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya bumi dilipat di malam hari, dan ini merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang sedang bersafar. Sebagian ulama menyebutkan, sebagaimana perjalanan, ya, tatkala seorang melakukan perjalanan dalam safar-safarnya, perjalanan dengan badan-badan mereka di waktu ini, ya, kemudian adalah berserta dengan tunggangan-tunggangan mereka, perjalanan safar di akhir malam merupakan waktu yang mulia. Demikian juga kata para ulama, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ruh-ruh kita di waktu ini juga adalah waktu yang mulia. ya, di waktu penghujung malam, di waktu sahur, karena pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah mencari hamba-hambanya, mana di antara mereka yang meminta ampun kepada Allah dan mana di antara mereka yang minta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه أدب من آداب النزول والمبيت في أثناء السفر في موضع ما من الطريق، أن من آداب ذلك إذا كانوا رفقة وباتوا يبيتون في موضع يكونون فيه متقاربين، لا أن يتفرق شخص هناك وشخص في جهة أخرى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا التفرق من الشيطان، والله عز وجل يحب من عباده الاجتماع والتقارب، وأيضا هذا أحفظ لهم وأسلم إذا كانوا جميعا، لو داهمهم عدو أو شيئا مؤذي أو نحو ذلك كان كل منهم قريب من أخاه، ولا شك أن هذا أحفظ لهم وأسلم. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat orang-orang tatkala sedang bersafar mereka pun singgah di suatu tempat, ya tafarraqu fi syi'ab wal adwiyah, ya yaitu wal audiyah, mereka berpisah-pisah tatkala mereka singgah di suatu tempat, baik di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung atau yang ada di lembah-lembah, jadi mereka tidak bersatu. Maka hal ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaitan." Sungguhnya berpencarnya kalian di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung ini dan berpencarnya kalian, terpisah-pisah kalian, terpisah-pisahnya kalian di lembah-lembah, ini semua dari syaitan. Kemudian kata Abu Tha'labah Al-Khushani, "Falam yanzilu ba'da dhalik manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin." Maka setelah itu tidaklah mereka singgah tatkala mereka sedang bersafar di suatu tempat manapun kecuali mereka saling menggabung di antara mereka. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan salah satu adab dari adab-adab singgah tatkala sedang bersafar dan bermalam di suatu tempat, yaitu hendaknya tatkala mereka singgah dan bermalam di suatu tempat, janganlah mereka terpisah-pisah, ya. Ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di jalan, ada yang di lembah, berpisah-pisah enggak. Akan tetapi hendaknya mereka tatkala singgah di suatu tempat yang mereka saling dekat di antara mereka. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwasanya sikap berpencar-pencarnya mereka ini tatkala mereka singgah adalah dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka adanya perpecahan. Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ijtima', Allah suka adanya persatuan di antara kaum muslimin sampai dalam masalah ini juga. Dan sikap mereka yang tidur saling berdekatan, tidak saling menjauh tatkala mereka singgah dalam safar, ini lebih menjaga diri mereka dan lebih selamat bagi mereka kalau seandainya ada sesuatu atau tiba-tiba ada musuh yang menyerang, mereka saling dekat sehingga mudah untuk saling menolong di antara mereka. قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه كمال رحمة الإسلام، وأن رحمته شاملة حتى بهيمة الأنعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه أي من شدة جوعه وهزاله، وأن صاحبه لم يكن معتنيا بغذائه، ومع ذلك يستعمله وينتفع به ولا يعطيه غذاءه وكفايته من الطعام، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. البهائم يطلق على ما يسير على قدميه، يسير على أربعة قوائم، فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. المعجمة هي التي لا تتكلم ولا تعبر عما في نفسها، فإن كانت جائعة لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسها من جوع وهكذا. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، لأن كونها معجمة فهي لا تعبر عما في نفسها، فالواجب على صاحبها أن يرعاها وأن يحسن التعامل معها وأن يطعمها كفايتها من غذاء وشراب وأن لا يسيء إليها. قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها بالطعام والغذاء فإنها تكون صالحة، وحينئذ إن شئتم فاركبوا وإن شئتم فكلوا. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Sahal bin Amr, disebutkan juga namanya adalah Sahal bin Rabi' bin Amr Al-Ansari yang dikenal dengan Ibnul Hanzaliyah, dan dia merupakan salah seorang yang hadir dalam baiat Ridwan, yang ikut berbaiat kepada Nabi di bawah pohon Ridwan radhiyallahu taala anhum. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor unta qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yaitu sudah sampai-sampai pundak unta tersebut sudah mengenai perut unta. Jadi saking kurusnya unta tersebut sehingga seakan-akan punggungnya dekat dengan perutnya, ya saking kurusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jamah." Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Hendaknya kalian takut kepada Allah dalam memperhatikan hewan-hewan ternak ini. "Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan." Hendaknya kalian menunggangi hewan-hewan tersebut dia dalam keadaan baik, dan juga silakan kalian makan hewan-hewan tersebut yang dalam kondisi hewan-hewan tersebut dalam keadaan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang sempurnanya rahmat Islam. Ya, bahwasanya rahmat agama Islam ini meliputi segala makhluk hidup, bahkan meliputi hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan bahimah. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW melewati seekor onta yang sedang ditunggangi, dan onta tersebut sampai-sampai pundak onta tersebut nempel dengan perutnya, itu saking kurusnya. Karena saking laparnya onta tersebut sampai kelihatan perutnya kempes dan menempel pada pundaknya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya pemilik onta tersebut tidak memperhatikan ontanya. Dia tidak memberi makanan kepada ontanya, dan padahal dia tidak memberi makan kepada ontanya, sementara dia menaiki onta tersebut, menggunakan onta tersebut, mengangkut barang di atas onta tersebut, dan dia tidak memberikan makanan yang cukup kepada onta tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW menegur, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah fi hadhil baha'im al-mu'jamah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kalian perhatikan hewan-hewan yang kalian tunggangi. Ya, dan baha'im ya, adalah diitlakan atau disebutkan bagi hewan-hewan yang berjalan di atas empat kaki. Di sini Nabi SAW mengatakan, al-baha'im al-mu'jamah. Hendaknya kalian takut kepada Allah dalam memperhatikan hewan-hewan ternak yang bisu, tidak bisa berbicara. Disebut dengan mu'jamah, kenapa? Karena hewan-hewan tersebut tidak bisa mengungkapkan. Kalau ada sesuatu yang dia rasakan, tidak bisa diungkapkan. Kalau dia lapar, dia tidak bisa protes dengan mengatakan kalimat yang dipahami oleh pemiliknya. Oleh karena Rasulullah SAW ingatkan, kalau mereka tidak bisa berbicara hewan-hewan tersebut, maka ini mengharuskan pemilik hewan-hewan tersebut memperhatikan kondisi hewan tersebut. Lihat kondisinya, karena hewan tersebut tidak bisa protes, tidak bisa teriak kalau dia sedang lapar, harusnya sang pemilik unta yang memperhatikan. Ya, oleh karenanya wajib bagi pemilik unta, pemilik hewan-hewan tersebut untuk berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut, memberikan makanan secukupnya yang diperlukan oleh hewan tersebut. Kalau dia diberikan makanan dengan baik, maka silakan setelah itu tunggangi hewan tersebut, yang jelas hewan tersebut sudah baik kondisinya. Atau kalau mau silakan makan hewan tersebut dalam kondisi hewan tersebut sudah diberi makan yang berkecukupan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا برجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر أي صوت وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل أي من صاحبه لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه ورواه أبو داود كرواية البرقاني قوله ذفراه هو بكسر الدال المعجمة وإسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الذفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وقوله تدئبه أي تتعبه وهذا الحديث فيه كالذي قبله وجوب تقوى الله عز وجل في البهائم المعجمة التي لا تستطيع أن تفصح عما في نفسها وهذه البهيمة هيأ الله سبحانه وتعالى أن تصدر هذا الصوت قال جرجر أي صوت لما رأى النبي وذرفت عيناه فيشكو من شدة صاحب هذا البعير عليه يدئبه يتعبه في العمل الكثير وفي الوقت نفسه لا يطعمه وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة وعدم إحسان وعدم رحمة والإسلام جاء بالرحمة حتى لبهيمة الأنعام وفي الحديث ارحم من في الأرض يتناول حتى البهيمة يرحمكم من في السماء. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang keenam dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku suatu hari di belakangnya, itu di atas tunggangan, diboncenglah Abdullah bin Ja'far ini di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, suatu pembicaraan kepada Abdullah bin Ja'far yang kata Abdullah bin Ja'far, aku tidak mengabarkan pembicaraan tersebut kepada seorang pun. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, dan wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah SAW li hajatihi hadafun aw ha'ishu nakhlin, yaitu ha'itu nakhlin. Kata beliau bahwasanya perkara yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sitar untuk penghalang ya tatkala beliau sedang buang hajat yaitu adalah tembok atau tembok kebun korma. Jadi beliau berusaha untuk menutupi diri beliau tatkala buang air di balik tembok ya di kebun korma. Dalam demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim secara ringkas. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa zada fihi al-Barqani, adapun al-Barqani ada tambahan lafal dalam riwayat ini dengan sanadnya Imam Muslim, yaitu setelah perkataan Abdullah bin Ja'far ha'ish nakhlin, yaitu Rasulullah SAW suka kalau dia tatkala buang hajat beliau berlindung atau bersembunyi di balik dinding pohon korma. Kemudian disebutkan setelah itu fadakhala ha'itan li rajulin min al-Ansar, suatu saat Rasulullah SAW masuk di suatu kebun milik seorang lelaki dari kaum Ansar. Faida fihi jamalun, tiba-tiba dalam kebun tersebut ada seekor unta. Tatkala Rasulullah SAW melihat unta tersebut, jar-jar, tiba-tiba unta tersebut bersuara. Wadharafat aynah. Kemudian kedua mata unta tersebut mengalirkan air mata. Maka Nabi SAW mendatangi unta tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengelus punuk dari unta tersebut, ya sarwa atau isanamahu, punuk unta tersebut dielus oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mengelus, mengusap zifrahu, yaitu bagian tubuh dari unta yang terletak di belakang telinga unta, yang di situ tempat kadang keluar keringat dari unta tersebut, dielus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu bagian di kepala unta yang terletak di belakang telinga unta. Maka unta tersebut setelah dielus dan diusap oleh Nabi, maka dia pun tenang. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal, siapa yang memiliki unta ini? Maka datanglah seorang pemuda dari kaum Ansar dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini unta saya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah kau tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kau tidak memperhatikan ontamu ini? Onta yang telah Allah berikan kepada engkau, ya, untuk kau miliki. فَإِنَّهُ يَشْكُ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ. Sungguhnya ontamu ini sedang mengeluh kepadaku, bahwasanya engkau membuat dia lapar, tidak kau kasih makan. Dan engkau membuat dia lelah, yaitu mengerjakannya dengan pekerjaan berat tanpa diberi makan. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Barqani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu wajibnya seorang bertakwa kepada Allah dalam memperhatikan bahaim, dalam memperhatikan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka. Tatkala mereka lapar, mereka tidak bisa mengungkapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah SAW melihat unta tersebut, tiba-tiba unta tersebut jar-jar, yaitu sawat, bersuara, melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan unta tersebut mengalirkan kedua air matanya, melapor kepada Nabi bahwasanya pemiliknya, tuannya, ya tidak memberikan makanan kepadanya. Bahkan tud'ibuhu, yaitu tut'ibuhu, membuat dia capek dengan banyaknya pekerjaan sementara tidak diberi makanan. Dan ini merupakan bentuk kezaliman kepada unta ini, ya. Dan bentuk tidak memberi kasih sayang kepada unta tersebut. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Hendaknya kalian merahmati, ya, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, dan termasuk dalamnya adalah para hewan, hewan-hewan, maka niscaya Allah akan merahmati kalian. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة من جهتين. من جهة الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لقول عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. ومن جهة الرفق بالبهيمة كما هي في وصية عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكه الله إياها. Hadis ini, hadis yang terakhir yang kita bacakan ini, berkaitan menunjukkan dua perkara dari judul bab yang sedang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, yaitu dibolehkannya untuk menunggangi, ya, hewan sambil menggonceng orang di atas hewan tersebut jika memang hewan tersebut mampu. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tunggangannya sambil membonceng Abdullah bin Ja'far. Dan jika hewannya mampu, maka tidak masalah, tidak dikatakan ini berarti menyiksa hewan, tidak, karena hewan memang diciptakan untuk demikian. Kemudian yang kedua, yaitu adalah perhatian dan lemah lembut kepada hewan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur pemilik unta ini yang tidak memberi makan kepada unta tersebut, bahkan memperkerjakan unta tersebut dengan pekerjaan yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah allati mallakaka Allahu iyyaha. Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan, ya, hewan ini yang telah Allah jadikan engkau memilikinya. Jadi berkaitan dengan dua sub judul dari judul bab yang sedang kita bahas. Qala rahimahullahu taala عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب، وهذا نظير ما سبق من أهمية إراحة الدواب والرحمة بها والمعاملة الرفيقة معها، كما هو واضح في هذا الحديث. قال: لا نسبح، أي لا نصلي النافلة ولا نشتغل بالنافلة حتى نحل الرحال، أي ننزل ما على الراحلة من رحال حتى تبقى مرتاحة، وهذا من الإحسان لبهيمة الأنعام والرفق بها. Kemudian hadis yang ketujuh dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahullur rihal." Kami jika singgah di suatu tempat, ya, maka kami tidaklah melaksanakan salat-salat sunnah sampai kami melepaskan barang-barang yang ada di atas hewan kami tersebut, diletakkan di bawah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini dijelaskan kalimat la nusabbihu, kami tidak bertasbih, maksudnya kami tidak salat nafilah. Artinya, kata Imam Nawawi, artinya Anas akan berkata, padahal kami semangat untuk melaksanakan salat sunnah, akan tapi kami tidak salat sampai tunggangan-tunggangan kami tambatkan dulu, kemudian kami menurunkan angkutan-angkutan yang ada di atas tunggangan kami agar hewan-hewan kami tersebut dalam keadaan santai. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap lemah lembut dan sikap rahmat kepada hewan-hewan. Meskipun para sahabat begitu semangat melaksanakan sholat sunnah, mereka tidak segera melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, akan tapi mereka mengistirahatkan hewan tunggangan mereka, sehingga barang-barang angkutan yang ada di atas unta tersebut diturunkan terlebih dahulu, unta-untanya ditambatkan sehingga mereka bisa istirahat unta-unta tersebut, baru kemudian para sahabat melaksanakan sholat. Dan ini menunjukkan sikap kasih sayang dan rahmat serta lemah lembut kepada hewan-hewan tunggangan. Qala rahimahullahu ta'ala babun i'anat ar-rafiq. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية إعانة الرفيق، أي رفيقك في السفر، بأن تعمل على معاونته وخدمته والعمل على تيسير الأمور له في قضاء مصالحه. فهذا من الآداب العظيمة التي جاء بها دين الإسلام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني كأنه يبحث عن شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وهذا فيه أن من أدب الطريق ملاحظة الإخوان وحاجتهم، ومن ذلك من كان عنده نقص، قد يكون عنده في نقص في شيء وأنت عندك زيادة فيه، وهذا معنى قوله ومن كان له فضل، والفضل هو الزائد. فإذا قد يكون عنده حاجة إلى شيء وهو بالنسبة لك شيء زائد عن حاجتك، فينبغي أن يراعي ذلك، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع إخوانه، فيتفقد حاجاتهم وما يحتاجون إليه. وإذا كان ثمة عندهم حاجة إلى شيء وهو عنده فضل وزائد فليعد به على من لا فضل له. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab i'anatur rafiq, yaitu bab tentang menolong sahabat atau teman perjalanan. Dan dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu dibahas, seperti hadis wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Demikian juga hadis kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan merupakan bentuk sadaqah, dan hadis-hadis yang lainnya yang semisal dua hadis ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis bab ini, bab i'anatur rafiq, menolong teman perjalanan, ini menunjukkan dibuat oleh Al-Imam Nawawi judul tersebut untuk menjelaskan tentang urgensinya menolong teman perjalanan dalam safar, ya. Dan berusaha untuk meringankan bebannya, meringankan kebutuhannya, ya. Dan berusaha untuk bekerja yang mendatangkan kemaslahatan teman-teman tersebut. Dan ini merupakan adab yang sangat agung yang dijelaskan oleh syariat Islam dan dimotivasi oleh syariat Islam. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang bersafar, tiba-tiba ada seorang datang di atas tunggangannya. Jadi bawa pada orang tiba-tiba datang naik kendaraan atau tunggangannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang ini waktu datang, dia lirak-lirik, yaitu melihat kanan, melihat kiri, ya, seakan-akan ada yang dicarinya. Datang sambil melihat ke kanan, melihat ke kiri. Maka Rasulullah SAW melihat kondisi orang tersebut. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin, falya'ud bihi ala man la dhahra lahu." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka berikanlah kepada saudaranya yang tidak memiliki tunggangan. "Man kana lahu fadlu zadin, falya'ud bihi ala man la zada lahu." Barang siapa yang memiliki kelebihan perbekalan, maka berilah kelebihan tersebut kepada saudaranya yang tidak memiliki perbekalan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan jenis-jenis harta yang lain, ya, bukan cuma tunggangan, bukan cuma perbekalan, bukan cuma makanan yang lain. Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang punya kelebihan, berikan kepada yang tidak punya. Sampai-sampai kami lakukan itu semua, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kami melihat bahwasanya tidak seorang pun dari kami yang merasa kelebihan. Semuanya sudah diberikan kepada yang merasa berlebihan, berikan kepada yang tidak memiliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang adab dalam perjalanan, yaitu memperhatikan kondisi saudara-saudara yang berjalan bersama mereka, teman perjalanan mereka, memperhatikan tentang bagaimana hajat mereka. Karena bisa jadi ternyata setelah dicek saudara mereka memiliki kekurangan, sementara kita memiliki kelebihan. Oleh karenanya barang siapa yang memiliki kelebihan hendaknya diberikan kepada saudaranya yang kekurangan. Dan ini merupakan adab yang mulia, hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim terhadap saudara-saudaranya. Dia berusaha untuk mengecek kondisi saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya dalam keadaan butuh, maka dia pun bantu. Siapa tahu ada kelebihan, baik kelebihan makanan, kelebihan sesuatu yang bisa dibagikan kepada saudaranya, maka dia lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لعقبة مال إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو داود وهذا أيضا كسابقة في مراعاة حال الإخوان ومن ذلكم الدواب التي يسافرون عليها فإن بعضهم لا يكون معه دابة فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل العظيم وفي هذا أيضا سرعة استجابة الصحابة وهذا من فضلهم وما من الله به عليهم من الكرم والإيثار فأصبح الواحد منهم كما وصف جابر له عقبة أي نوبة في الركوب من دابته كعقبة من ضمه إليه فضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة وتكون له نوبة مماثلة لنوبة هؤلاء حتى إنه أيضا لا يميز نفسه بطول نوبته مثلا بل نوبته مثل نوبة الآخرين وهذا من كمال أدبهم وخلقهم وحسن تعاملهم رضي الله عنهم. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya hadis yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallam ingin berperang maka Rasulullah sallam memberi nasihat kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallam, "Ya ma'asyaral muhajirin wal anshar, wahai kaum muhajirin, segenap kaum muhajirin dan segenap kaum anshar, inna min ikhwanikum Qauman laisa lahum malun wala ashirah. Sungguhnya di antara saudara-saudara kalian ada suatu kaum yang mereka tidak memiliki harta dan mereka tidak memiliki keluarga atau kerabat yang bisa membantu mereka. Falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini. Maka hendaknya salah seorang dari kalian menggabungkan dua orang bersama saudaranya yang tidak memiliki apa-apa tadi. Aw thalatha, atau tiga orang digabungkan bersama orang yang tidak memiliki apa-apa tersebut. Famali ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbati yani ahadihim. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai tidaklah salah seorang dari kami memiliki tunggangan yang dia bawa kecuali dia melakukan pergantian menaiki tunggangan tersebut, dan pembagian waktu naik tunggangan tersebut sama seperti orang yang tidak memiliki tunggangan sama sekali, yaitu setelah digabungkan. Maka Jabir bin Abdullah berkata, fadhamamtu ilayya ithnaini aw thalathah. Maka saya pun menggabungkan dua orang atau tiga orang kepada saya. Mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali. Maka akhirnya ada dua orang atau tiga orang tidak memiliki unta, saya gabungkan untuk naik bersama saya unta saya. Kami berganti-gantian naik unta tadi. Dan jatah saya yang sebagai pemilik unta sama seperti jatah mereka yang tidak memiliki unta. Para pirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau memotivasi para sahabat untuk memperhatikan kebutuhan saudara-saudara mereka. Dan ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang lalu, di antara saudara-saudara mereka ada yang tidak memiliki harta, tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki kendaraan untuk dinaiki. Maka Rasulullah SAW mewasiati para sahabat untuk saling perhatikan mereka. Barang siapa yang memiliki tunggangan, kata Nabi SAW, falyadhum ahadukum ilaihi rajulain awi thalatha. Maka gabungkanlah dua orang atau tiga orang yang tidak memiliki tunggangan. Sampai-sampai akhirnya disebutkan dalam hadis ini bagaimana semangatnya para sahabat untuk istijabah mereka benar-benar langsung melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana karamnya para sahabat, mulianya para sahabat, bagaimana ikhtiar mereka, sikap mementingkan kepentingan saudara-saudara mereka. Sampai-sampai tatkala mereka sudah menggabungkan orang lain dengan mereka, jadi tatkala mereka berjalan, yang punya onta atau yang punya kuda, ya, dia mengajak dua atau tiga orang yang tidak punya tunggangan agar berganti-gantian naik tunggangan. Jadi akhirnya satu onta dipakai oleh tiga orang atau satu onta dipakai oleh empat orang. Kemudian setelah empat orang tadi bersyarikat untuk naik onta ini, tidak ada bedanya antara pemilik onta yang asli dengan tiga orang yang ditolong tadi. Sama-sama. Kalau naiknya bergantian setiap dua jam, maka setiap dua jam. Tidak menunjukkan yang punya onta lebih lama tatkala naik onta atau kuda. Tidak. Tetapi pembagiannya sama rata. Yang ini menunjukkan bagaimana mulianya para sahabat, sehingga tatkala mereka menggabungkan dua orang atau tiga orang bersama mereka untuk sama-sama naik onta, mereka pun tidak membedakan antara pemilik onta dengan orang yang hanya ikut serta ikut nebeng naik onta mereka. قال رحمه الله وعنه أي جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى يزجي الضعيف أي يسوقه ومعنى يتخلف أي يكون خلف القوم حتى يتفقد أحوالهم وشؤونهم وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تعامله ورحمته عليه الصلاة والسلام للصحابة وتفقده لأحوالهم وهي من الآداب التي ينبغي أن تراعى في السفر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis ketiga dari bab ini, yang juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir. Rasulullah sallam tatkala berjalan dalam perjalanan, beliau di belakang, ya. Fayuzji ad-dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang yang lemah. Rasulullah SAW bawa orang yang lemah, kemudian Rasulullah SAW menggoncengnya, kemudian Rasulullah SAW mendoakan orang yang lemah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Lihatlah bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam perjalanan, maka beliau sampai-sampai jalan yang paling belakang, ya, untuk melihat kondisi orang-orang yang lemah, karena bisa jadi mereka jalan cepat, adapun orang yang sakit yang lemah jalannya di belakang. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat orang tersebut yang lemah tersebut, digonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia dan sungguh indah, ya, akhlak Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada akhir bab ini, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari pada bab berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Abdul Basit Hafizahullahu Ta'ala untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, syukran jazakum khairan barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh dan kepada Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja yang telah memberikan pembahasan dan terjemahannya insyaallah bermanfaat bagi kita semua, ya, dari bab adab-adab dalam bersafar dan adab-adab ketika singgah di suatu tempat, ya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan kiranya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Adi di Pulau Gadung, Jakarta. Pak Adi di Pulau Gadung, silahkan langsung ke inti pertanyaan dan dikeraskan suaranya, Pak, diangkat. Ini mau nanya, di luar dari tema masalah safar. Kadang saya sering safar itu, menggabungkan sholat kurang berapa kilo. Kadang saya juga kuat saya, kadang saya walaupun pergi jauh, saya tidak menggabungkan, hanya zuhur, asar, tetap seperti sholat biasa. Itu kalau ukuran safar itu jaraknya berapa gitu. Nah, kadang saya sering safar itu saya tetap sholat, tidak menggabungkan, itu bagaimana? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'annahu yas'al an la masafata wa qasar. Wa yaqul rubbama musafir masafa ba'ida wa lam ajma' baina sholatayn. Indana يعني الناس أحيانا يعتقدون أن القصر لازم مع الجامعة، فيسأل ما هو كم مسافة القصر؟ القصر بحساب الكيلوات 80 كيلو تقريبا، وإذا كنت تسافر مسافة تبلغ هذا القدر فإن لك أن تقصر، ويبدأ القصر إذا جاوزت البنيان. Saya menjelaskan bahwasanya jarak untuk orang boleh bersafar yaitu jika dia akan menempuh perjalanan sekitar 80 km dan dia boleh mengambil keringanan safar yaitu boleh mulai untuk melaksanakan qasar jika dia sudah keluar dari kampungnya dan meninggalkan tatkala keluar dari bangunan-bangunan, sudah mulai jauh dari bangunan-bangunan, maka tatkala itu dia sudah boleh mulai untuk qasar. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair, Syekh. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Itu ada pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum ya Syekh. Apabila seorang wanita bersafar ditemani oleh anaknya yang belum baligh, apakah boleh ya Syekh? Jazakallahu khair. Al-waladul mumayyiz la yu'addu mahraman, wa innama al-mahram huwa al-baligh. فإذا وجدت فيها علامة البلوغ أو بلغ 15 من عمره فإنه حينئذ يكون محرما، وإلا فمن كان دون ذلك لا يحل للمرأة أن تسافر معه لأنه ليس بمحرم. Saya menjelaskan bahwasanya anak yang boleh menjadi mahram yaitu kalau sudah dewasa, sudah balik, ya. Adapun hanya sekedar anak tersebut sudah bisa membedakan, namun sudah bisa disuruh, akan tapi belum sampai derajat balik, maka bukan mahram. Ya, kapan anak itu dikatakan sudah balik atau sudah dewasa, yaitu juga sudah nampak alamat-alamat tanda-tanda dia sudah dewasa, atau jika dia sudah mencapai umur 15 tahun. Adapun yang di bawah ini maka tidak layak untuk menjadi mahram dalam perjalanan safar. Nah, jazakallahu khair ya Syekh. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan line telepon di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Latifah di Jakarta. Silakan Ibu Latifah, langsung ke ini pertanyaan. Iya, apakah sudah termasuk safar apabila saya dari Kampung Rambutan itu ke Ibnu Taimiyah di Bogor Cijeruk. Saya dari sini sholat zuhur di sana, saya suka menjamak dan mukosor gitu. Pas habis itu jam 2 itu baru saya pulang. Sampai rumah itu terkadang jam 4 atau setengah 5 sore. Kamu rambutan ke Bogor itu sekitar 70 kilo atau berapa kilo ya? Iya, saya kurang tahu. Saya bertanya. Mau penjelasannya. Ya, baik. Cekran, saya semua. Assalamualaikum. لا استطيع الإجابة على هذا السؤال لأني لا أعرف المسافة بين هذين الموضعين. فإذا كانت تبلغ 80 كيلو متر تقريبا فإن للمسافر أن يقصر في صلاته. Saya menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahui jarak antara Kampung Rambutan sampai di Ma'at Ibnu Taimiyah di Bogor ya. Saya pun tidak tahu berapa jaraknya. Syekh Abdul Basit juga tidak tahu jaraknya. Oleh karenanya saya tidak bisa menentukan jawabannya. Akan tapi kaedahnya kalau jaraknya kira-kira 80 km kurang lebih, maka boleh seorang mengkosor karena dia sudah dihukumi sebagai musafir. Nah, jazakallahu khair ya Syekh. Dan jawabannya ya mungkin untuk Ibu Latifah bisa dilihat ya di kilometer mobil yang mungkin sudah mempunyai teknologi untuk mengukur perjalanan tersebut. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Syekh, seberapa pentingkah mengangkat amir atau pemimpin dalam suatu perjalanan? Dan mengapa di dalam safar disebutkan akan diketahui sifat-sifat seseorang dalam safar tersebut? Ulang Abdul Basit, berapa penting mengangkat apa? Seberapa pentingkah mengangkat amir atau pemimpin dalam suatu perjalanan atau safar? Dan mengapa dalam safar disebutkan dalam hadis akan diketahui sifat-sifat seseorang dalam safar tersebut? Ini mana ada ahmiyat ta'inil amir di safar? Limada ini? Kemudian yang kedua tadi tentang apa Abdul Basit? Ya, mengenai mengapa di dalam safar itu di dalam hadis disebutkan akan diketahui sifat seseorang atau teman kita mungkin ya. أما تعيين الأمير في السفر فقد سبق البيان ما في ذلك من مصلحة عظيمة وأن هذه الإمرأة تتعلق بشؤون السفر لا تتعلق بشؤون المرأة الخاصة لكن بشؤون السفر وترتيب الوضع من حيث الإقامة والارتحال و مكان الجلوس إلى غير ذلك فإنهم إذا عينوا أميرا وكانت له الكلمة المسموعة انضبطت الأمور واندرأ أيضا الشقاق والاختلاف لأن مثل هذه الأمرة تجمعهم على الائتلاف وعدم الاختلاف وأما كون السفر يسفر عن وجوه الرجال فهذا من المعاني التي قيلت في وجه تسمية السفر سفرا لأنه يسفر أن يكشف ولا شك أن في السفر يتضح الصبور من قليل الصبر يتضح الخلوق من قليل الخلق يتضح أيضا التعامل الجميل وهكذا كل هذه الأمور تنكشف وتنجلي في السفر ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل عن شخص فقال هل جاورته قال هل سافرت معه ما يدل على أن السفر يكشف ويجلي حال الشخص. Saya menjelaskan bahwasanya adapun mengenai pentingnya mengangkat amir tatkala safar setelah lalu penjelasan hal ini bahwasanya banyak maslahat yang besar yang bisa diperoleh dengan penentuan adanya amir dan pemimpin amir dalam safar ini berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan safar bukan segala perkara artinya amir ini bukan artinya dia menjadi seakan-akan raja mau mengatur segala sesuatu tidak tetapi dia menjadi pemimpin yang ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan safar contohnya dalam pengaturan perjalanan kemudian di mana mau singgah di hotel mana mau tidur mau berapa hari mau makan apa ini semua berkaitan dengan ketaatan kepada sang amir yang dengan penentuan sang amir tersebut maka akan lebih disiplin lebih teratur aturan-aturan ya. sehingga dan juga lebih dijauhkan dari pertengkaran, dari perselisihan dalam safar yang terkadang ada perbedaan pendapat dengan adanya amir, maka ketaatan kepada amir membuat suasana lebih maslahat dan lebih baik. Adapun masalah yang kedua, bahwasanya safar membuka hakikat akhlak seseorang, ini bukan terdapat dalam hadis, tetapi ini hanyalah dari sisi bahasa. Safar artinya yusfir, karena para ulama menyebutkan kenapa safar dikatakan safar, karena safar yusfiru wujuhar rijal, yaitu mengungkap hakikat dari para lelaki. Ya, artinya apa? Orang yang sedang bersafar, dalam safar akan nampak mana orang yang benar-benar sabar dengan orang yang tidak sabar, ya, karena menghadapi berbagai macam kesulitan. Kemudian akan nampak bagaimana orang yang akhlaknya mulia, ta'amulnya jamil, akhlaknya mulia, mudah untuk menolong orang lain, atau orang yang hanya ingin mengurusi, menyenangkan dirinya sendiri, tidak memikirkan teman perjalanannya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada seorang yang merekomendasi orang lain, ya, dia mengatakan, saya kenal dia. Kata Umar, mengatakan, Umar bertanya kepada dia, apakah kau pernah menjadi tetangganya, apakah kau pernah bersafar dengan dia? Ya, dia mengatakan, tidak. Kalau tidak, berarti kau tidak mengenalnya. Karena dengan safar tersebut akan nampak hakikat akhlak seseorang. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Ustaz dan jazakallahu khair ya Syekh. Dan selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan terakhir di layanan pesan singkat. Ya, silakan. Mohon maaf, di layanan yang telepon ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume radionya Pak. Iya Pak. Iya, silakan saya, dengan ya. Hamba Allah dari Pamulang. Iya, silakan. Yang mau saya tanya tentang safar. Saya safar ke Bandung 3 hari dari Jakarta. Selama di Bandung, apakah saya boleh jamak qasar sholat itu, apakah cuma di jamak saja, Ustaz? Nah, baik. Ya, jadi selama di Bandung, apakah saya boleh menjamak qasar atau jamak saja? Selama 3 hari tersebut ya? Selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, hari keempat, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأصل في القصر الأصل في الجمع إذا جد به السير أما إذا كنت يعني تبقى في البلد أقل من 4 أيام فلك أن تقصر، لكن الأولى أن يكون الجمع عند ما يجد بك السير. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، ونلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tatkala bersafar itu hanya qasar dan dia tidak menjamak kecuali idza jadda sair, yaitu jika safarnya sulit atau safarnya berat, ya, baru dia boleh menjamak. Adapun seorang kalau dia menetap satu tempat dan kurang dari 3 hari seperti tadi, kurang dari 4 hari seperti tadi kata Bapak, cuma penanya cuma tinggal 3 hari di Bandung, maka sebaiknya dia hanya qasar dan tidak menjamak, ya. Ya, kecuali kalau dalam perjalanan berat, maka tidak mengapa dia menjamak. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian berikutnya di esok hari dengan pembahasan yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Demikianlah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.